Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Salih Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih dalam bab Al-Khawf Minasyirki, takut terhadap kesyirikan. Telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Al-adillah dalil-dalil minal kitab, dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan, dalil-dalil yang menunjukkan tentang khawatirnya dan takutnya orang-orang saleh terjatuh ke dalam kesyirikan. Di antaranya adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilur Rahman, bahkan merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi yang datang setelah beliau adalah min dzurriyyatih, dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang beliau baca, yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim 35, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, memohon minta kepada Allah untuk dirinya dan untuk anak keturunannya supaya dijauhkan, bahkan bukan hanya sekedar dijauhkan, supaya benar-benar dijauhkan dari kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang mukmin merasa khawatir, merasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian dalil berikutnya minas sunnah. Kita lihat dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah, yaitu Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Dan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati meninggal dunia, wa huwa yad'u lillahi niddan, dan dia dalam keadaan menyeru lillah untuk Allah niddan, tandingan-tandingan yang lainnya. Arti yad'u adalah addu'a. Yang dimaksud doa di sini ya, huwa as-su'alu. Yuqalu du'a'u idza sa'alahu aw istaghatha bih. Yang dimaksud doa di sini adalah artinya meminta atau beristighosah kepada selain Allah, membuat tandingan untuk Allah untuk dia mintai doa, membuat untuk Allah tandingan di dalam beristighosah. Dan di sana para ulama membedakan antara doa dengan istighosah. Bahwasanya yang namanya doa itu sifatnya am, lebih umum daripada istighasah. Adapun istighasah dijelaskan oleh para ulama, istighasah itu sama-sama doa, tapi yang membedakan dari sisi keadaan. Istighasah adalah ad-du'a'u ilallah fi halati syada'id, berdoa kepada Allah tatkala dalam kondisi sangat-sangat genting, itu disebut istighatsah. Berdoa kepada Allah tatkala dalam keadaan sangat-sangat berbahaya, dalam keadaan sangat terjepit, maka itulah yang disebut dengan istighatsah. Sama-sama berdoa, tapi dalam kondisi genting, itu disebut istighatsah. Barakallahu fikum. Maka orang yang dia mati dalam keadaan masih berdoa, beristighatsah kepada selain Allah, atau membuat tandingan untuk Allah yang dia berdoa kepadanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, orang tersebut masuk ke dalam an-nar, orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, al-ma'nal ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita. Qala fadilatul syekh hafizahullahu ta'ala, yukhbiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathila fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyan kana hadzan nid aghrahu wastamara ala dzalika ila al mamat ay lam yatub minhu qabla al mamat fa inna masirahu ila an-nar li annahu musyrikun wattikhadun nid ala nam wattikhadun nid ala nain. Kata beliau rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahukan bahwasanya barang siapa yang menjadikan untuk Allah syabihan, yaitu tandingan yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala, mathilan, sama, yaitu orang yang menjadikan untuk Allah tandingan yang dianggap serupa dengan Allah, fil ibadah, membuat tandingan untuk Allah di dalam beribadah, yad'uhu wa yas'aluhu, sehingga orang tersebut berdoa, meminta dan beristighosah kepada tandingan-tandingan tersebut kepada selain Allah. Kemudian kata beliau, yastaghitsu bihi nabiyan kana hadzanit aw gharuhu, yang dijadikan tandingan itu bentuknya seorang nabi atau yang lainnya. Langsung dibawakan contoh orang yang mulia, para nabi, ya, yang dia mintai, yang beristighasa kepadanya, yang dijadikan untuk Allah, baik seorang nabi atau yang lainnya. Dan orang tersebut wastamara ala dzalik, terus menerus di atas kesyirikannya tadi, itu beristighasa, meminta, berdoa kepada nabi atau yang lainnya, sehingga mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan tersebut. Mati lam yatub minhu qoblal mamat, mati dalam keadaan belum bertobat. Apa akibatnya orang yang seperti ini, yang dia menjadikan untuk Allah tandingan di dalam beribadah? Contohnya seorang menyeru berdoa kepada nabi, minta diselamatkan dari kejelekan, dari bencana kepada nabi. Ya Rasul, wahai Rasul, ahithna min hadihil masaib. Wahai Rasul, tolong selamatkan kami dari kesulitan ini. Memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya membuat tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa, di dalam beristighasah. Barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini mati dalam keadaan belum bertobat, kita lihat akibatnya. Fa inna masirahu ilan nar, maka sesungguhnya tempat kembalinya orang tersebut yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, masih mau beristighasa, berdoa kepada selain Allah, masirahu ila nar, tempat kembalinya ke dalam api neraka. Walaupun mungkin orang tersebut dari sisi lain memiliki amalan-amalan ibadah yang sangat banyak, bisa jadi orang tersebut orang yang semangat di dalam mengerjakan sholat, orang yang bersemangat di dalam qiraatul Quran, orang yang bersemangat di dalam bersedekah, dari sekian amalan-amalan kebaikan. Tapi kalau orang tersebut mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya, dari menyekutukan Allah, maka tempat kembalinya adalah an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Kenapa tempat kembalinya an-nar? Kata Syekh, li'annahum musyrik, karena sesungguhnya orang tersebut menyekutukan Allah. Sebagaimana yang telah kita lewati, bahwasanya orang yang menyekutukan Allah, maka terhapus seluruh amalan-amalan kebaikannya. Walaupun orang tersebut min ahli salah, walaupun orang tersebut min ahli sodakoh, orang yang rajin sholat, menjaga sholat lima waktunya, menjaga sholat-sholat sunnahnya, tapi tatkala orang tersebut masih menyekutukan Allah, masih mau menyeru berdoa kepada para nabi, awis salihun, atau berdoa kepada orang-orang salih, maka orang tersebut dihukumi musyrik, dikarenakan dia telah menyekutukan Allah di dalam beribadah. Barakallahu fikum, maka tempat kembalinya adalah an-nar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wattikhadunnit ala nau'ain, dan menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah ada dua bentuk. Menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ala nau'ain, ada dua macam. Yang pertama, al-awwalu an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'diha, wa hadha syirkun akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Jenis menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah yang pertama, an yaj'ala lillahi syarikan, menjadikan untuk Allah syarikan, sekutu di dalam beribadah. Fi anwa'il ibadah, pada jenis-jenis ibadah. Contohnya tadi doa, istighatsah, dan yang lainnya. Dari bentuk-bentuk ibadah, dia jadikan, dia berikan untuk selain Allah, aw ba'diha, atau sebagian ibadahnya. Contoh, orang tersebut di dalam mengerjakan sholat, di dalam qiraatul Quran, ikhlasan lillah, benar-benar ikhlas karena Allah. Akan tetapi pada jenis ibadah yang lainnya seperti doa, istighatsah, nazar, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, dia peruntukan untuk selain Allah. Ini artinya pada sebagian ibadah, dia peruntukan untuk selain Allah. Fahada syirkun akbar. Maka model yang seperti ini berarti orang tersebut telah terjatuh ke dalam syirik besar. Syirkun akbar yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pelakunya itu kekal di dalam neraka. Maka sahibuhu, maka pelaku syirik besar, barakallahu fikum, mukhalladun finnar. Pelaku syirik besar itu kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala abadan, selama-lamanya, tidak ada penolong. Barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang berbuat zalim, menyekutukan Allah, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, mengambil tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, athani, jenis yang kedua. Makana minasyirkil asghar. Makana minasyirkil asghar. Yang mana bentuk yang kedua adalah bentuknya syirik asghar, syirik kecil. Ini namanya syirkun asghar. Tapi dosanya sangat membahayakan, sehingga sebagaimana yang telah kita bahas, Nabi SAW sangat khawatir, sangat takut terhadap syirkul asghar. Jenis yang kedua adalah syirkul asghar. Bagaimana bentuknya? Kaqalir rajul, seperti ucapan seorang, masya Allahu wa syi'ta. Perhatikan, ini pelajaran yang sangat-sangat memerlukan perhatian. Contohnya perbuatan syirik asghar seperti ucapan seorang Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, menggunakan kalimat al-wawu yang artinya adalah dan, karena menyamakan masyiatullah, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Terus yang benar seperti apa? Yang benar adalah Masya Allah thumma syi'ta, kehendak Allah kemudian, bukan pakai dan, pakai kemudian kehendakmu. Contoh berikutnya adalah ucapan walaulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, pakai kalimat dan lagi. Maka yang seperti ini termasuk atau terjatuh ke dalam syirkun asghar. Barakallahu fikum. Wa nahwa dhalika mimma fihi al-athu bil wawi 'ala lafdzil jalalah. Dan yang semisal dengan itu. Ya, semisal dengan itu yang menggunakan huruf ataf bil wawi. Huruf atafnya dengan wawu terhadap lafaz jalalah Allah. Masya Allah wa syi'ta. Yang benar thumma, kemudian. Kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Contoh syirkul asghar kata syekh, kaya sirir ya. Contoh syirik asghar contohnya adalah ar-riya. Sudah kita bahas pengertian riya. Seorang melakukan suatu ibadah, menampakkan suatu ibadah dengan tujuan untuk mencari pujian manusia atau supaya diperhatikan manusia. Kemudian kata beliau, wa hadza, dan jenis syirik asghar ini la yujibuhu at-takhlida finar. Pelakunya itu tidak kekal di dalam neraka wa inda khalaha. Apabila orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka tidak kekal selama-lamanya. Tapi ini termasuk dosa yang mengkhawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan definisi tentang syirkun asghar. Apa itu pengertian asy-syirkun asghar? Karena Syekh memberikan di sini beberapa contoh seperti riya, ucapan seorang Masya Allah wa syi'ta, dan seterusnya. Kata Syekh, pengertian syirk asghar fahuwa jami'ul aqwali wal af'ali allati yatawassalu biha ila syirki. Syirkun asghar yaitu seluruh ucapan-ucapan wal af'al dan seluruh perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang bisa menyeret kepada syirkul akbar. Kemudian beliau memberikan contoh qal ghuluwi fil makhluq. Contoh syirik kecil adalah ghulu terhadap makhluk-makhluknya Allah, melampaui batas di dalam mendudukkan kedudukan makhluk-makhluknya Allah. Dengan catatan alladzi la yablu rutbatul ibadah, selagi belum pada sampai tingkatan ibadah. Inilah pengertian syirkul asghar. Seluruh ucapan-ucapan, seluruh perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirkun akbar. Itu disebut syirkul asghar. Contohnya tadi ghuluun fil makhluk. Contohnya juga al-halfu li ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian kata beliau selanjutnya, munasabatul hadithi lil bab. Kecocokan hadith ini dengan bab yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas bab al-khauf minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Apa kaitannya dengan hadis yang tadi kita baca dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud? Kata beliau, anna fihi at-takhfifa minasyirki bibayani akibatil musyriki wa masyirihi. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat faedah. Hendaklah seorang merasa takut dari kesyirikan. Takut dari sisi mana? Bibayani akibati. Dari sisi penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibat dari orang yang menyekutukan Allah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah finnar. Sahibuhu mukhalladun finnar. Pelakunya itu kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pencocokan bab yang sedang kita bahas dengan hadis yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan tentang akibat dari orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia mata walam yatub min syirkih, yang dia mati dan dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita, menjauhkan keluarga kita dan anak keturunan kita, dan menjauhkan kaum muslimin min syirkil akbar wal asghar. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Ibn Abdullah Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Al-aslus sadis, prinsip yang keenam, prinsip seorang salafi. Dikarenakan ahlus sunnah salafiyun itu bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, seluruh manusia bisa mengaku dirinya ahlus sunnah, bisa mengaku dirinya salafi. Barakallahu fikum. Tapi di sana Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan prinsip-prinsip seorang ahlus sunnah. Prinsip yang keenam, prinsip seorang ahlus sunnah. Salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip seorang ahlus sunnah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip ahlus sunnah. Lisan mereka, hati mereka tidak mencela, tidak mencaci para sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum ajmain. Inilah prinsip ahlus sunnah yang telah diajarkan oleh imam-imam ahlus sunnah min zaman. Dari zaman dahulu mereka senantiasa mengajarkan kepada kita supaya menjaga lisan-lisan kita dan hati-hati kita untuk mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas atau membaca penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, siapa yang dimaksud dengan as-sahabah yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka dan kita diperintahkan untuk menjaga lisan-lisan kita dan hati-hati kita untuk mencela mencaci mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. As-sahabatu yang dimaksud dengan sahabah adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau yatakhallalu bihi riddah. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman. Itulah yang disebut dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman, walaupun sempat orang tersebut mengalami riddah, keluar dari Islam. Ya, tapi kembali lagi, mati dalam keadaan mukmin, maka itulah yang disebut dengan as-sahabah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, dan di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qalihi ta'ala. Sebagaimana Allah telah mensifatkan mereka di dalam firman-Nya. Lama dzakaral muhajirin wal ansar wa athna alaihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum muhajirin dan kaum ansar dan pujian terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doanya mereka, orang-orang yang datang setelah para sahabat, waladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa dengan doa yang sangat bagus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di hati-hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mencintai para sahabat, menjaga lisan-lisan mereka dan juga hati-hati mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan, tentunya prinsip ini berbeda dengan prinsipnya ahlul bid'ah. Ya, berbeda dengan prinsipnya ahlul bid'ah. Penting prinsip ini untuk diketahui. Sehingga tatkala kita menemui orang berjenggot, pakai jubah, pakai imamah, celananya cingkrang, belum tentu itu seorang ahlus sunnah. Istrinya bercadar, belum tentu dia seorang ahlus sunnah. Bisa jadi dia memiliki prinsip bughdhus sahabah, membenci para sahabat. Contohnya seperti al-khawarij war-rafidah. Seperti orang-orang khawarij, seperti orang-orang rafidah. Sehingga prinsip ini untuk membedakan baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita menilai seorang ahli sunnah bukan hanya sekedar dilihat dari pakaiannya. Pakaiannya jubah, jenggotnya panjang, cingkrang, pakaiannya sorban. Tapi kalau prinsipnya tidak di atas prinsip ahlus sunnah, berarti laisa min ahlis sunnah.